apa hukum merancang atau mendesain bangunan yang ma'ruf terjadi ikhtilaf? Ya semua bangunan bisa ada ikhtilaf, rumah, ya, semua bisa ikhtilaf. Jelas ya. Jadi kalau misalnya bangunan tersebut ya lumrah di ini tidak diketahui dibuat untuk apa, ya mungkin dipakai baik mungkin salah, tapi asalnya boleh. Yang seperti ini kita tidak ada urusan nanti kedepannya dipakai apa. Ya bangunan sekolah, bangunan ini mungkin dipakai baik, mungkin dipakai salah. Yang seperti ini asalnya boleh, kita tidak ditanya tentang apa yang terjadi setelahnya. Itu urusan si pemilik. Sepanjang bangunannya adalah boleh, maka boleh untuk dibangun. Jelas ya? Kecuali kalau dipastikan bahwa ini nanti akan dipakai begini dan begini untuk kemaksiatan, maka ya, tidak bolehnya adalah karena Allah berfirman, wala ta'awanu alal itsmi wal udwan, jangan kalian tolong menolong terhadap dosa dan permusuhan.